nang apa? Lah wong yo. Mereka yo pengen tengok-tengok nang gone teras, nek pengen jarak renorno ditatakne bantal sing apa pengen glentak. Mbok tatakne kamu. Kowe dhuwur. Tetes kokone dhuwur iki ora pantes. Sing dirasakne ki apa? Aku iki dadi bingung. Jarene lek isuk adem, lek awan panas, lek bengi lemes, nek lek subuh kok terus kaku. Nah, nami dedeken. Wes. Obat apa? Obat lamo. Obat tuma piye to ya? Obat lamo. Obat nyamuk. Ya pengen iki yo ben waras kok malah ngopo be obat nyamuk. Alah. Mas. Hah. Dijimu kok malah ning tengah. Di matangmu. Lah kok yo nesu ditekoni. Hoi unyil. Ben. Awak ya adem tak kemuli ya Mas ya. Heeh. Adem to. Nang lekane. Wes lekane. Kene to. Sing tengah ora ditutup. Ketok open to. Aku tanggap Sabto Budoyo. Ditanggapnya Sabto Budoyo. Ah ah. Yo po. Teke kegurian. Apa sih dia ayu ayu po? Jo ora ayu. Cuk pernah. Lara kau yo mak bayi kita ngapa tayo? Ada ada. Rasane piye Mas? Piye? Rasane piye? Adem. Adem. Lek awak bengi ngene iki adem, Dek Har. Lek bengi ngene iki. Lah nek awan? Nek awan panas. Panas, Dut, panas. Nek esuk aku. Kaku. Kaku. Kuwi ora kok penyakit di panjenengan awakmu kulino. Tak sarang-sarang delanto, Dek Har. Awake saya pucet. Heeh. Iki mangane kurang gusi. Gizi. Apa? Gijak. Katane kelanjut. Piye piye Mbak? Piye piye? Piye piye? Perkembangane piye selama? Iki perkembangane piye? Selama awakmu dadi bojone Bagyo. Yo. Pokone dadi bojone Bagyo. Tekene. Duk, kowe iki jenenge nggodho wong manasi ati. Ngene kuwi bagil nek malah lara ati kok ya. Ngene lho Mbak Yu. Soale kaya Mas Bak karo sampean iki kebu dulur dhewe. Aku Mas Bak iki karo sampean kuwi dulur. Ancen yo dulur awak. Kengen lah. Rosen deme susu bantar regut. Tak kandani. Nyapa Mbak Yu? Aku ki tak pikir-pikir iki masmu kan wis kaya tuwa to. Iya iya iya iya. Aku kadang-kadang mikiri rada ketar ketir aku. Lho, kuwatir apa? Lah tak delok kok matane impane wis piye. Matamu pancen yo. Matamu. Ora, ana. Ojo wae warai bocah lara kok. Wong ki iso diwaca ndut. Wong lara kuwi anggere wis gak doyan mangan. Matane ki cowong. Akeh kuwi nyedeki. Lah sing tak kalati iki kan yo piton nduk. Tapi ora apa-apa Mbak Yu. Ikhlasno. Aku pamane ya, nek Bagyo sida dipundhut, sampean ora usah ketir-ketir. Ora usah kuwatir. Oh, curiga, curiga. Ya ya. Woi. Ini. Woi. Woi. Ora usah cemburu to, Mas. Wong cemburu iki padha karo nyekakno umur. Aku karo Mbak Yuki ibarate dulur wedok dhewe. Yeah. Enek paribasan pamane aku gak rokokan sama yeah. Rokokan. Iya. Yeah. Upamane aku mangan sama gak iso mangan aku yo melok ngesakno. Heeh. Samane gak iso turu. Iya. Yeah. Apane? Kok iya? Ya turu. Ngerti lho, Riona ki sayang karo sampean. Aku tenang loh Mas. Wong gendut iki Mas aku golek perkara ae. Awakmu ki tak gawe bapak ya bapakku Mas. Aku ora duwe paman tak gawe pamanku. Awakmu ora aku ora duwe wedhus tak gawe wedhusku. Kurang. Lah kok nek muni mbape pelit ae. Terus aku kan iki kudu piye to Dehar? Sembarang iki wis tak ladeni ning Masmu ki bareng wis suwi-suwi lorone tambah nemen ki malah rewel. Gawane nyanduk dokter spesialis jiwa Mak Yu. Nang spesialis jiwa? Ndek ning ngono iki. Awake dhewe piye? Kok yo wis ora usah nesu aku. Gini ya, awake dhewe kan duwe pendapat. Nek pancen kanca lara awake dhewe tetep memikul beban. Iya. Obat ki ngene Mas ya. Terkadang obat itu bukan sekedar dari dokter tok. Iya. Ning seko omongane kanca iso dadi tamba ya ora kurang. Iya. Contoh saiki. Iya. Zamane Wakidi adikku lara, midul lanang ngene Sukoco mbendina dijak omong-omongan. Sukoco sandi sih lho. Iya. Sandi oh. Shooting sandi. Kanca. Heeh. Kanca. Tal. Sendhe iki gawat ilate tak bat nyilih anu ilate tang tang tang. Tang ilatku dibatek nganggo tang kok ben apa batek e. Iya iya. Eh Mas, ngene. Terus iki kok nang dokter endi san Mas? Wis tau nang dokter ta Mbak Yu? Wis ning internis opo? Paeno. Heh? Paeno. Bone Pak Paeno yo mantri. Paeno tekan urut. Mantri. Terkun dokter setengah dukun. Heeh. Paeno. Lha kuwi obat kok yo sing rodok mut wong di dhuwit lho. Kurang apa awakmu? Lah, dhuwit enek. Motor duwe, mobil duwe. Masmu ki angel. Nek angel didoni. Kok iso didoni? Kelak penak. Nah, didoni. Dikai saran apa-apa ki angel ora gelem. Lah kok ngombe obat malah sing diombe obat nyamuk lho, Dean. Ngombe obat sing ngombe obat nyamuk. Obat nyamuk. Oh, paeno. Ini ya, malah. Paeno ora gelem kek obat yo obat nyamuk malah. Sesuai anjuran teko gede kanca-kanca sing sukses, sing berhasil, bocah ki omong ana terus serangan. Nah, ki enek alternatif Mas. Aku ya lara. Lah iya, cekel iki jan. Awakmu kok isih dolanan mik kalau kaya rumah sakit. Dicong ning ngono to. Aku ora ujar ora kaul. Nah, nek awakmu iso mari, olehmu lara tak tanggapno sapta budaya. Iya, tenang iki. Mau iki ya wis. Larang. Larang. Apa? Larang. Apa? Larang. Apa ini? Apa? Larahan, bubung ini. Larang makan. Jadi nih Mas, nggak sampean waras. Kita cahar pe urunan. Aku urunan. Sampean ditanggapnya Sabto Budoyo. Nah, ngono. Karena saya ini manuto. aja urunan, aku tanggung jawab. Nah, gendut duwe cempe loro. Lho, tapi wis tadol. Aja kuwatir sarta budaya tak ebole dhewe. Sama tak tanggapno. Perlu atine ben kaya sedih. Ben ayem. Nah, saiki awak mundut. Mosok yo rokok entek iki yo gak golek-golek rokok. Mas Luki wis ana sekop dino ora rokok. Gak duduk sen rokok to? Apa? Selemo. Rokok. Rokok suwi apa? Tinggal ngom. Rokoke apa? Gendut ben metu. Eh, lha iki lho wong duwe apa doyan rokok nek ana dayo kok gak tau suguh lho ya apa iki? Ger. Saiki ngretokno, Mas. Aku tak ngomong jajan. Jajan. Pagi jan dek iki petuk aku, Mas. Matang picek. Jajan. Apa jajan? Wah, aku iki pengen jajan. Apa jajane? Gedang-gedang kluthuk ngono ndok, Dok. Gorek, goreng. Gedang. Gedang. Gedang? Gedang apa? Goreng. Oh, goreng. Gedang gudang. Ya neng bendang. Bendang laras kan ngreta. Sehat. Iki aku tak metu golek gedang goreng. Eh, awakmu nang omahe Mbak Yu tak goncenge tak terno. Aja. Lah aku kan numpak opo? Parunge ado tak jak. Ora. Yang mediyen. Ora. Wah, gelani cemburu. Weh, nek tak sampean saiki ngletok aku tak golek gedang, Masmu kancanono yo dhewe. Iya, tak pijet-pijetane. Ya, ndak kene ngletok sik. Kene, Dek. Heeh, ya, nyang mah. Ten geges. Eh, ten geges. Ah, ten geges ala. Kene iki nek muni lek aku yo ora gelem lho. Iki biyen nerokne Mbah Jogoboyo. Mbah Jogoboyo iki lak perintah kok nyanggayan. Saja ta sesuk ae gawe ada budal. Tendok matang. Wes kok wae. Tak tinggal lho, Mas. Tak tinggal golek goreng ya. Heeh. Piro? Gedange piro? Rombet. Kok gedang rombet? Iya, iya, iya. Heeh. Eh, iki lho oleh-oleh wong gerang Rabi Nom yang ini iki. Wong tuwek. Wis tak omongi. Rabi iki golek bojo sing seimbang. Lah nek awakmu ragamu koyo ngene, bojomu iki cara wong arek cilik doyan-doyane sego. Ha kira awakmu bogrek iki. Apa? Iki lek gak ngrumangsani to. Ngono anjen nenek-nenek wong ayu liwat matane koyo nyolot-nyolot to. Matang. Wong awakmu ki ya bak ya, wis tak jane aku muni, bagyo ki aja meneh kok roh wong ayu. Roh wedhus dipupure runge mekrok. Lah iya sih awakmu. Kok ya, nek tak pijeti aku jane karo awakmu ngesakno lho, Bang. Ya, loro to? Oh. Aku ki ya, nek ngetes wong loro ki penyakit apa, ki kok perlu dipijet apa ora aku iso. Kitenan iki. Tenan piye? Nggih, jajal. Loro gak? Loro. Loro tenan? Loro. Loro gak? Lah, cuma pucet. Wah, gendang. Wah, iso. Gendang lu. Arek sono. Ora, aku menakno ngene tok lho, Mas. Bak, iki aku ndek bola. Iso mijet temenan. Wong stroke mari dadak. Kenek diabetes. Waras total. Ki tenan. Omahe nang kulone tretek abang. Dabe ganti dhuwit. Ganti dhuwit? Ana dhuwit. Alah kowe gak syukur karo oleh engke Gusti Allah. Wong panen bako sakmono kae ngono lho. Bako rong wit. Bako rong wit iya ngono. Kowe gak dhuwit temen ta? Gak dhuwit. Ki lho tak wehi. Gaya urut tok ya. Nah. Cilik apa sing gedhe? Tanggunge. Aku dhuwit dhewe-dhewe, Bak. Iki dhuwit jagung. Terus iki sing tak dekek jero iki dhuwit pitik. Nek kok campur, gak dicampur. Engko nek dicampur jagunge dipangan pitik. Dhewe mata picek. Kok iso? Nya tak silih 100 ya. Tapi menemben balik 150 lho ya. Awakmu iki wong ngono kaya modelmu kaya jek ngersula sih, Pak. Ah, mosok aku yang mentolo karo awakmu. Iki 150 ya, gawonen. Ya. Ora manak ora. Ya, ngono. Tapi wedhusmu sing lanang kae aku gak nyaur lho ya. Wedhus tak ge ngekoi anakku ya ya. Ngono cek eling gak gak Mas. Blane pijetah ya. Ya, ngono. Iya, ya. Heeh. Iya. Gak wae aku. Iya, ya gak maidung lara kaya awakmu ki lara kabeh, Mas. Heeh. Heeh, ya ya. Hati-hati ya. Nek esok didusi to. Yo. Walah ger ger. Wah, wah. Iya. Ngene andek nek kok jek gak trimo. Bojone ayune kaya ngono. Biyen wis tak elikno bak. Rabi ki oleh wakini bakul pecel nggonku kae aku. Jare nek muni aja wakini bokonge gedhi sisih. Nah, oleh-olehane ngene iki rabi oleh enak. Lho, kan malah golek panganan. Lho, lah iki lak ya tepak iki kesempatan bak yo gak enak. Aku tak gletak nang kene. Lari ana maning ndi kok ngancani kok malah ditinggal? Bocah ngising nyang kali. Sama tapi lek apa-apa to? Aku gak apa-apa berarti. Jam. Oh, dipijiti sapa? Raiku mbok pijet ta. Ora tak demek jek ambekan kok ora. Kowe jek. Mas, oleh. Lambemu kok tambah ombo? Lah sampean ki tak tinggal sak jam kok malah modot awake. Aku anggir ya ini mulai modot. Walah, gek lara apa to, Mas? Mas, lara sedine teh kok ya terus sabuh kabeh. Lara cikalen. Ora yo cikalen ki yo sak kabeh sak kojer awak cikalen po. Ya ampun, Dik, gawane awak tuwa. Iki tak gawake gedang. Jarane wong lara kaya sampeyan ora oleh mangan gedang goreng, oleh mangan gedang sak kulite. Aku ki wedhus apa piye? Lah wong ya tamba ki ya manut tae to, Mas. Alah. Ki sampean pangan apa tak oncekne? Aduh, aduh. Walah. Kok ya sampean ki kok lara tau lara kaya lara pisane ngene-ngene. Ya nyapa to dadaku ku, Pan? Awakku adem. Adem. Terus iki gedange piye didelang apa piye? Kae kene to, Dik. Dikene kene. Kene nek pendasan kene lho. Kok pendasan koyo wong arep modar kok yo nek pendasan. Iki dikake nang dhuwur kono. Iya. Heeh, sampean nang dhewe. Heeh. Ya engko tak tinggal nggae kopi ya, Mas. Heeh ya, kancane yo kudu enek mosok kok gedang tok. Nah, terus karepe piye? Ya susu apa piye ben rada penak awake. Oh, alah mau ora gelem sisan. Wes metu, ya ngene iki saiki wes kadung tak gawake gedang yo apa ngombe? Ya ngombe susu ngono lah. Biasane ra doyan susu. Susumu ae ya. Ya, kok terus susuku ya engko susu tak tukokke. Susu apa iki? Jalukane kok aku salah maneh. Susu kirek. Ah mijet iki yo tenke piye? Ndang susu apa juke? Susu bendera. Apa? Oh, susu bendera. Bendera merah ya. Putih. Ya. Iki tak kekke ning dhuwur kene, ndang didahar terus kudu ndang ngombe obat ndang waras. Aku sayangen to ora ketang yang temulan gak popo. Tambah tumbak kok rasane malah macem-macem kok. Wis to digang-gangi kemul gak popo pokoke mbok sayang. Kok dadi digangi kemul apa kok tak tinggal golek susu? Mah nek kamu sayang mah aku. Pokoke saiki ae disayang masih dilinglingi kemul gak popo. Ya merem lah ngono. Wes, tinggal ya, Mas. Kok mambu ate klenyit apa kowe? Lah aku mau pancen ke pasar iki keringeten to ya. Ya ambune wis ngene iki apa eneki? Iki tokormu iki ya. Ayo ngerti kok sampean iki kok ya. Tak tinggal ya, Mas ya. Iya, iya. Hadi ana Mas iki kurang ngisi iki. Tak tinggal sih. Kasih kopi susu. Iya. Coba ae iki. Iki gedangnya iki di tangan. Heeh. Ya, Mas. Heeh. gak betah sumuke. Oleh kemul anyar ya pemarahi. Beyu mbok ungkep temenan iki. Wow, berarti bojone bahagia ya gak jeli. Mosok suara aku ambek bojone anu bahagia kok dipadakno. Ngene iki aku eling Takim. Takim gonku dijak nyang warung kancane mangan sego pecel gak gelem mangan sego pecel. Kula mboten mampak niku wenteng-entengan gedang tok 8. Jembleme 8. Ndoke godhok niku 4 tambah akeh enteke. Jan. Awakmu iki ambek wong kaya gak tau mbadok. Har. Lha apa? Rasaku mung garing jengking lek iki malih angkanan delok ta. Lah wong iki ya ngene iki. Woe mentolo karo kanca ya. Bayi ya gitu bang. Bayi. Ini gini buat tangan aku bayi, keren nih. Apa? Tak kene si tau tong, ini jadi entek nih, gantek kok. Mau ke panganan ini kadang-kadang gak cocok dari penyakit. Ora, aku njeluk panas gedange dekan. Panas sok juntal iku lah. Wong e rejeki sak dalan-dalan. Terus nek gelem akal mesti dadi lan pangane. Iki mlek panganane critane piye? Iki mengono aku lak njaluk panganan dikeki iki kok jek ana tunggale. Ono. Ning ana syaratene awakmu kepengin gelem mangan. Heh. Awakmu turu nang kene. Etok-etok. Ya, enggak jadi turu nduk kene aja dibuka-buka engko ya. Engko lak ana panganan sing teko. Wis, iki aku ngene. Lah ya nek gelem apa gak ora apa-apa kok eh mbok sesep ne anggitmu kok pedes lho pedes jember wae mah ya wae pokoke genteni ngene pang lek panganan sampe direwangi wah cok eh adem sumung iki kene pres keminggiran kelingan gupuk iki aduh biung tonyo sing aduh biung ya apa sih teko? Bojomu. Iya awakku tambah mungsret. Oh ngalah. Mas. Siapa? Mau kademen sedilut e modot baru saya kangen nang dilut lha kok malah mengkeret. Ah gak kedak ayo mungkret. Lah kok karek Mas, lha mau tunah ane kursi iki mau sabokan saiki siji. Loro. Wong loro aja aja omong ae. Aduh. Gak suaramu barang kok malah beda to Mas? Aduh aku wis ora kuat apa-apa iki. Lah sampean iki kok ngane-ngane to Mas? Biasane ra doyan susu njaluk susu. Heh. Gek jarene mau nyuwun susu. Wis mbok golek deh. Wis aku yo sayang to karo sampean. Ning aku ki yo anu lho Mas wedi gek sampean kok ki wis nyedeki to umure. Eh ora wis to aku anggere jero sae do iso urip. Apane? Eh Dik. Apane? Wis mbok gawake susu. Wis, mau bidange wis dipangan. Obate wis diombe apa ora? Wis. Wis. Nyok, iki tak gawake susu. Wis, kae dhuwur kono. Ya kutah to yongko. Eh, gorene tak tampani. Nah, ya ngono. Mbok dibuka napa to, Mas? Aja. Ora. Aja. Ora ora kok. Wis, kae dhuwur kene. Tak kake dhuwur kene ya. Heeh. Ning aku meling ya. Apane? Awakku panas ku aku dusono. Wong yo ndek ingi wis tak dusi ning gone jeding. Biasane didus semua njaluk aduse ning kobokan. Saiki kok njaluk digrujuki barang iki piye? Wis to. Kuwi ampre ndak mari grujuk kono aku engko. Saman ki saiki rumangsa panas. Heeh. Goleke banyu. Iya. Kok grujuk ki? Heeh, ndak budal lho. Iya wis tak budal kok susunan dan diombe ya, Mas. Eh, kok tak ombe ne. Saya suwe kok malah ngrepotke. Aduh. Mas njaluk grujuk malah aku njaluk kemuli. Aduh, yo. Tak tinggal ya, Mas. Heeh. Wis ben rasa kok benakne kok tak benakne dhewe. Lah mingsleh benake ya ora oleh kok iya. Wis ben. Aduh. Yung, yung, panasnya kok koyong ini, yo, yo, aduh, yung, aduh. Tak tanggap no campur sari sarta budaya. Iya.